tak yusinden nopo pareng kulo taken bulan niki calangane pinten nenggen malam pitu sabar nopo taksih lodang nawi lodang mbak yukulo bagi calang. Saget mawon mas kuaton rame go dalan pun kuwatir najan tiang gambyongan kulo niki boten nate sembranan. Sing paku bisa mampu pati.